Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tafakkaru fi ayati dalah ala kamali qudratihi litazdadu bidzalika ta'ziman lillahi ta'ala wa ibadatan. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan coba mari kita merenungi kebesaran tanda-tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Dengan itu kita harapkan bertambahnya pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertambahnya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan apa-apa yang terdapat di antara keduanya, termasuk matahari, rembulan, bintang, gemintang, perbukitan dan pegunungan, berbagai pepohonan, dan sekian banyak lautan yang luas. Demikian pula sungai-sungai yang membelah di lembah-lembah gunung. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua di dalam 6 masa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sitati ayyam. Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa-apa yang terdapat di antara keduanya di dalam 6 masa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menciptakannya di dalam sekejap mata. Hanya dengan mengucapkan kun, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk mewujudkannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak lain perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki terjadinya sesuatu, maka hanya dengan memfirmankan jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Akan tetapi Allah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang di antara keduanya di dalam 6 masa, di dalam 6 hari, dengan tujuan dan hikmah yang agung yang terdapat di balik itu semua. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunannya. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah membentuknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh padanya. Idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaran min tin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang manusia yang diciptakan dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika aku menyempurnakan penciptaannya, kemudian aku tiupkan ruh kepadanya, maka hendaklah kalian sujud kepada Adam. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa ibnu Maryam dari seorang ibu tanpa adanya seorang ayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Isa ibnu Maryam menjelaskannya sendiri. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz-zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tatkala kaumnya Maryam keheranan, ya, kenapa bisa terlahir seorang anak? Mereka pun curiga kepada Maryam. Maka Nabi Isa sendiri yang menjawab. Kata Nabi Isa, dalam keadaan beliau masih digendong, ya, dalam keadaan beliau seorang bayi yang baru terlahir, menjelaskan kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kitab, dan aku dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku orang yang diberkahi, mubarak, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepadaku untuk salat, menegakkan, menunaikan zakat selama aku hidup, dan supaya aku menjadi orang yang berbakti kepada ibuku, dan tidaklah Allah menjadikan diriku seorang yang sombong, keras hati, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku seorang yang celaka. Maka salam atas diriku tatkala aku terlahir, tatkala aku dimatikan, dan tatkala aku dibangkitkan. Ini adalah tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita sebagai anak keturunan Adam, Allah menjadikan kita fi dhulumatin thalath, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah menciptakan kalian di dalam perut-perut ibu kalian dalam tiga kegelapan, tahapan demi tahapan, ya, bentuk demi bentuk dalam tiga kegelapan. Tanpa adanya udara, ya, tanpa adanya panas, musim panas, tanpa adanya musim dingin, tidak terpengaruh oleh itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari setetes air yang hina, kemudian Allah menjadikannya di dalam rahim ibu-ibu kita. Kemudian setelah sempurna 4 bulan, Allah kemudian tiupkan, ya, ruh kepada janin sehingga menjadi manusia yang hidup setelah tadinya hanya sekedar benda yang mati. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala pun menceritakan kepada kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, dan ini menjadi tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Ada 5 kisah di dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Kisah yang pertama adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman sampai kami bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, maka tiba-tiba saja mereka disambar oleh suara yang menggelegar oleh as-sa'iqah, dalam keadaan kalian menyaksikannya. Kemudian kami menghidupkan kalian setelah kalian mati, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. InsyaAllah ta'ala, empat kisah berikutnya akan kita baca pada khutbah yang kedua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalama tasliman mazida. Kisah yang kedua adalah sebagaimana Allah menceritakannya. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ketika kalian membunuh seorang jiwa, kemudian kalian saling tuduh-menuduh satu dengan yang lainnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dan membongkar apa yang kalian sembunyikan, maka kami firmankan, hendaknya kalian memukulkan segenggam daging yang kalian sembelih, ya, dari seekor sapi yang kalian sembelih. Kemudian Allah hidupkan orang yang mati tersebut hanya untuk mengatakan siapa pembunuhnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk menghidupkan yang telah meninggal. Demikian pula kisah yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadhalal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin ala nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tidaklah engkau lihat kepada orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya dalam keadaan mereka jumlahnya ribuan orang, mereka keluar dari kampungnya dalam rangka untuk menghindari kematian. Akan tetapi Allah menghendaki kematian kepada mereka. Mereka menghindar dari sebuah wabah penyakit, mereka berlari dari kampungnya, akan tetapi Allah kehendaki bahwasanya mereka akhirnya mati. Allah matikan mereka dalam keadaan mereka lari dari penyakit tersebut, tetapi mati akhirnya. Setelah mereka mati, Allah kemudian berkehendak menghidupkan lagi mereka. Mereka pun hidup sebagaimana biasanya, untuk kemudian Allah wafatkan masing-masing mereka sesuai dengan ajal mereka. Kemudian kisah yang keempat adalah seorang lelaki yang melewati sebuah kota, di mana kota tersebut sudah runtuh, sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Au kalladhi marru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha faqala lahumul faqal qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Atau seperti seorang yang dia melewati sebuah kota yang telah dalam keadaan hancur lebur, ditinggalkan oleh penduduknya, tidak berpenghuni lagi. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan kembali kota ini, meramaikan kota ini kembali setelah kota ini mati. Maka Allah pun berkehendak untuk menunjukkan kekuasaannya. Allah mewafatkan dia selama 100 tahun, kemudian Allah membangkitkannya. Kemudian dipertanyakan kepadanya, berapa tahun kamu, berapa lama kamu tinggal di sini? Maka dia menjawab, aku tinggal di sini, aku tidur di sini satu hari atau setengah hari. Tidak, bahkan engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, tidak berubah. Lihatlah kepada keledaimu, kami akan menjadikannya sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Lihatlah kepada tulang belulang, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyaputkannya, menyaputkan daging kepadanya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya, maka dia pun berkata, aku kini telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kisah yang kelima adalah kisah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Ibrahim wa rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya kepadanya, apakah engkau tidak beriman? Ibrahim menjawab, ya, akan tetapi agar aku, kalbuku menjadi tentram. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian mencincangnya. Kemudian cincangan itu ditempatkan di 4 gunung yang berada di sekitarnya. Kemudian Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah dicincang itu. Tiba-tiba saja bagian-bagian tubuh burung itu menyatu kembali dan mendatangi Nabi Ibrahim dalam keadaan berjalan, bukan dengan terbang. Dan ketahuilah bahwasannya Allah itu adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, bahwasanya Allah maha mampu untuk menghidupkan apa-apa yang telah mati hanya dengan satu kali teriakan, hanya dengan satu kali tiupan. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan dan kebangkitan kalian ya, kecuali hanya satu nafas saja. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Tak lain dan tak bukan membangkitkan kalian itu hanya dengan satu kali teriakan. Tiba-tiba saja kalian dikumpulkan ya di sebuah bumi yang baru. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kali nafas, hanya dengan satu kali teriakan, hanya dengan dalam waktu sekejap mata. Manusia yang meninggal dalam keadaan tua ataupun muda, yang bayi ataupun yang telah tua renta, yang wanita ataupun yang laki-laki, semuanya keluar dari kubur mereka, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار